1 Korintus pasai 2. Cedara-cedara, bahwa te ulun ja ubak gata, dan ulun berite bak gata ke hai rencana Allah nyanggoh lom jitu pulih dunia. Ulun hana lun peguna kebijaksanaan dunianyo, atau lun mututu ngon haba yang buhak. Sebab ulun kalun cok dekat bahwa si mantang ulun namu sajan gata, ulun hana lun pegah sapa, selain ke hai Isa Al-Masih, khusus ji ke hai gobnyan ka mati bak kaya salib. Wate ulun mantong namu sajan ngon gata, ulun hana lemoh dan yo ngon temakut. Haba nyang ulun putruk bak gata, hana ulun putruk ngon tuto nyang menarik menurut kebijaksanaan manusia. Ulun putruk nyan ngon cara teberi bukti bahwa roh Allah mekuasa. Ulun pubut lagenyan mangat kepercayaan gata ubak Al-Masih hana mendasai bak kebijaksanaan manusia, tema mendasai bak kuasa pote Allah. Bahkeh menan lam kawan urung-urung yang udep rohani ji kabit bitkong, kebit ulun mertutu ke hai kebijaksanaan. Tema kebijaksanaan nyo bukan kebijaksanaan dunia, atawa kebijaksanaan urung-urung yang mat kuasa jaman nyo, yang kekuasaan ji tema habi. Kebijaksanaan yang ulun pegah nyana ke kebijaksanaan ni bak pautu Allah, kebijaksanaan yang hana jitepu le dunia. Tema Allah kage kebah ke kebahagiaan tanyo, si golom dunia nyo gepeji. Hana mesin ropih ni bak ureng-ureng mat kuasa jaman nyo, yang ditepu ke hai kebijaksanaan yang. Sabab sekira ji awak nyan kaji tepu, ka tente awak nyan hana ji salib Tuhan yang mulia nyan. Si benaji hanya nakeh lage yang tertulis dalam Alkitab, punyang hantom jinging atau waji dengo oleh manusia, dan hantom temaji tebit dalam pikiran manusia, nyan keh nyang gekebah le Allah ke ureng-ureng yang gasih kegop nyan. Tema, Allah kage pegah nyan bak getanyo ngon perantaran roh gop nyan. Roh Allah nyan ji selidik pupu mantong, sampo bak rencana-rencana Allah yang paling tusom. Sabab yang lebih tepe aso ati sidodro ureng, na ke roh ureng yang kedro. Nyo pekon, menancit ke hai Allah, yang tepe aso ati Allah, na ke roh Allah kedro. Dan kegetanyo hana geberi roh donyanyo, temana ke roh yang tekan iba Allah, mangat tanyo ta tepe mandum, yang kage anugerah lepotu Allah kegetanyo. Sababnya, menyo kamu pegah ke hai-hai Allah ubah ureng-ureng yang kana roh Allah, kamu hana kamu pegah menurut kebijaksanaan manusia, temana ke menurut yang gepuruno le roh Allah yang kedro. Ureng yang hana ni bajih roh Allah, hana hase diterimong pe yang gepegah le roh nyan. Sabab ni bak ureng nyan hai-hai yang lagenyan, na ke but yang bangai. Ureng nyan hana hase dimupum, sabab hai nyan hase ternilai ngon cara rohani. Ureng yang nani bak jih roh Allah, hase jinilai pupu mantong. Tema hana mesti dropih yang na hak jinilai gop nyan. Lam Alkitab na tutulih lagenyo. So yang tepu pikiran Tuhan, dan so yang hase jibri nasihat ubak gop nyan, tanyo yang na pikiran yang saban ngon Al-Masih.